قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر لصحابة أبي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله وهي رسول الله ada seseorang yang mencintai sebuah kaum tapi tidak mampu untuk menyetarai amalan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ya Abu Dzar ma'amal ahbabta." Engkau wahai Abu Dzar bersama dengan orang yang engkau cintai. Qultu inni uhibbullaha wa rasulah. Maka aku katakan ketika itu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'amal ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Ya. Yaitu yang pertama, al-mahabbah darajatun kal-ittiba'. Kecintaan itu berderajat-derajat seperti ittiba'. Ya. Karena cinta itu mengkonsekuensikan ittiba', mengikuti. Jika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka demikian pula al-jannah manazilu biqadari mahabbatil mar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula surga itu memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan kadar kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwana fi din azakumullah, semakin seorang itu cinta dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dia posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini sahabat Abu Dzar, walaupun seseorang itu tidak bisa beramal seperti amalan Nabi, tapi ketika kita mencintai Nabi, maka kata Rasulullah, anta man ma'aman ahbabta ya Abu Dzar, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian hadis yang berikutnya, hadatsana Muslim ibn Ibrahim. Qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Anas. Telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrahim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hisham. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, ya Nabi Allah, mata sa'ah, kapan itu terjadi hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, wa ma'adadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan tentang hari kiamat? Engkau bertanya, kapan itu hari kiamat? Tanya balik, apa yang sudah engkau persiapkan kalau kiamat itu terjadi? Qala ma'adadtu min kabir, aku tidak mempersiapkan banyak hal wahai Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulahu, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Maka kemudian Rasulullah menjawab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Qala Anas, maka Anas bin Malik mengatakan, fama ra'aytul muslimina farihu ba'da al-islami ashadda mimma farihu yawma idin. Aku tidak pernah melihat kaum muslimin bergembira setelah Islamnya mereka, ya, dibandingkan gembiranya mereka pada saat mendengar hadis ini. Ya, mampu untuk mengikuti sepenuhnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan bisa bersama Rasul, syaratnya adalah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan tersebut akan mengkonsekuensikan apa? Al-ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, perkataan ma'a'adattu min kabirin, aku tidak mempersiapkan banyak hal, itu bukan sikap meremehkan dari sahabat ini, bukan. Bahkan faka'anna ar-rajula istaka. Bahkan pernyataan ini dari sahabat tadi adalah semacam keluhan. Hey Rasulullah, ya, saya enggak bisa banyak beramal, sudah berusaha tapi enggak mampu. Dan begitu ibaratnya. Jadi bukan bentuk meremehkan amalan, tetapi memang kenyataan ya kita enggak bisa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini adalah bentuk keluhan kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban tadi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan dibarengkan dengan orang yang dia cinta. Dalam riwayat Bukhari Muslim pula, ma'a ajadta laha. Ma'a ajadtu lahu laha min kabirin. Min kabiri siyamin wala salatin wala sadaqah. Aku tidak persiapkan untuk hari kiamat banyak salat, banyak puasa, banyak sadaqah. Artinya enggak bisa banyak-banyak. Enggak mampu. Ya. Ini keluhan dari sahabat. Maka akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan hal yang demikian. Dan juga dalam riwayat Bukhari ditambahkan oleh Anas bin Malik ketika beliau mendengarkan hadis ini, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum wa illa a'mal bi mithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi Abu Bakar, Umar, dan aku berharap bisa bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka walaupun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Ya, tidak mampu untuk bersama beramal seperti amalan mereka. Inilah ma'asyiral muslimin, berita gembira bagi kita. Kita bersama, bisa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kita amalannya tidak seperti mereka. Dan juga ini diperkuat oleh ayat di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka berupa surga. Siapa mereka? Yaitu dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, syuhada dan salihin. Ya, dan sungguh bagus mereka dalam mengikutinya. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, ada beberapa penafsiran di antaranya sungguh bagus teman mereka. Yaitu teman yang terbagus adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Atau ditafsirkan oleh sebagian ulama pula, wa hasuna ulaika rafiqa, ini lanjutkan, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang yang akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin adalah orang-orang yang baik. Ya, dalam mengikuti mereka. Ya, dalam mencintai mereka. Karena rifq itu bisa diartikan sikap, bisa juga diartikan sebagai kecintaan kepada seseorang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, dengan kita mencintai Allah dan Rasulnya, Allah akan membarengkan kita bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, wassalihin. Nas'alullah ya jema'ana ma'an nabiyina fil jannah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hadis, ada beberapa faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, farhuhum bi umuril imani wal akhirah. Gembiranya mereka, senangnya mereka ketika mendapatkan berita perkara keimanan dan perkara akhirat. Gembira. Bukan malah marah, diingatkan surga neraka marah, bukan. Justru para sahabat itu gembira ketika diingatkan masalah iman, masalah Islam, masalah akhirat, surga dan neraka, itu gembira. Karena ada yang mengingatkan. Dalam surat Yunus Allah berfirman ayat 58, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah, ya, dengan rahmatnya, hendaknya dengan semua itu kalian bergembira, mereka bergembira. Ini lebih baik daripada yang apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Jadi kita gembira dengan agama, senang, cinta terhadap ilmu. Itu lebih baik daripada dunia yang biasa kita kumpulkan. Kemudian faedah yang berikutnya, fadlu hubbillahi ta'ala wa fadlu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadlu hubbi salihin wa ahli alkhairi. Keutamaan mencintai Allah, mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai orang-orang saleh dan orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dan salah satu ciri kita cinta kepada mereka, kepada orang saleh dan orang baik, orang-orang yang khair, yang memiliki kebaikan-kebaikan ilmu atau amal, adalah yang pertama, ya, adalah dengan kita mengumumkan kecintaan kita. Saya senang dengan dia, saya cinta dengan dia karena Allah, karena dia saleh. Ya. Yang kedua, tunjukkan sikap tersebut, ya, tunjukkan sikap tersebut bahwasanya kita itu, ya, senang dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendukungnya, dengan menolongnya, dengan menyapanya, dan seterusnya, dari sikap-sikap yang baik. Enggak mungkin kita mengaku cinta kepada seorang tapi sikap kita sikap yang buruk kepadanya. Enggak mungkin. Kalau kita memang satu hati, maka sikap kita akan baik. Itu pasti. Kalau sikapnya enggak baik, berarti enggak satu hati. Enggak ada ulfah. Enggak ada, ya, kesatuan di dalam hati. Ya, karena yang namanya ruh ini seperti tentara yang solid. Al-arwah junudun mujannadah. Seperti tentara yang solid. Tentara yang solid artinya akan sama. Akan seragam. Ke kanan-kanan, kiri-kiri, maju-maju, mundur-mundur. Karena apa? Satu hati. Ya. Dan ketika hatinya gak sama, ya dia gak akan bisa, gak akan mampu untuk bisa bercampur dengannya. At-tuyur ma'ashkaliha saqaf. Kata pepatah Arab, burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Gak mungkin burung emprit hinggap sama burung elang. Mati dia. Ya. Jadi burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Ayam dengan ayam, bebek dengan bebek, kan begitu. Demikian ma'asyiral muslimin, itulah hati. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, para sahabat, maka kita pun menyanjung mereka, memuji mereka, menyatakan kita cinta kepada mereka, mendoakan radhiyallahu anhum wa radhuan, itu konsekuensi. Gak mungkin ngaku cinta Nabi, kemudian apa? Ya, mengkritisi Nabi, menghardik Nabi, dan seterusnya, itu gak mungkin. Gak mungkin itu berasal dari hati yang cinta kepada beliau. Yang ketiga, bukti kita cinta adalah dengan kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, karena demikian, kalau kita mengaku cinta kepada seseorang, ya pasti kita akan mengikuti apa yang dia cinta dan menjauhi apa yang tidak dia sukai. Itu sudah konsekuensi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Yang kelima, bukti kita cinta kepada seorang adalah menutupi aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya, menasehatinya ketika dia salah dengan cara yang baik. Ya. Jadi ketika kita mendapati orang yang baik, orang yang soleh, berbuat salah, berbuat buruk, itu bukan kita langsung menyebarkannya, bukan. Justru langkah pertama apa? Menutupi aibnya. Karena hakikatnya kita baik atau buruk hanya karena permasalahan aib kita itu tertutup atau terbongkar. Gitu saja. Ya, beda dengan para sahabat memang yang mulia-mulia, yang baik-baik. Tapi kita ini, ya, antum memandang ana baik ya karena aib ana tidak terlihat di hadapan antum. Coba aib dosa itu bagaikan bau bangkai. Enggak ada yang berani mendekati ana. karena bau bangkai. Kan begitu, karena kita punya dosa. Ya. Maka ciri yang kelima kita mencintai seseorang adalah menutupi aibnya dan menasehatinya ketika dia salah. Ya, dengan cara yang baik tentunya. Ini penting. Kalau salah, ya kita tutupi aibnya. Kita carikan uzur dan kita berusaha menasehatinya. Kalau kita memberikan uzur dan menutupi aibnya tanpa nasihat, ini cinta yang palsu. Itu justru menjerumuskan. Bukan. Ya. Kita itu akan terbukti itu teman baik atau tidak dengan nasihat. Coba saja kalau kita punya teman, dia salah. Kita diam saja tidak dinasehati, itu menjerumuskan. Kalau pertemanan dibangun atas perkara yang demikian tidak akan ya, tidak akan bermanfaat. Bahkan akan saling tuntut menuntut di hadapan Allah. Tetapi coba saja, ketika antum berteman, teman itu salah, nasihati dengan baik. Kalau setelah dinasehati dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, itu menjadi apa tambah akrab, maka itu teman yang baik. Dengan catatan apa? Nasehatnya baik, memang benar-benar nasehat, nasehat dari Al-Quran dan Sunnah, atau perkara-perkara yang baik. Dan yang kedua, caranya juga baik. Caranya baik. Mungkin kadang orang menerima dinasehati, cuma karena yang menasehatinya itu caranya kurang baik, agak dongkol ini hati. Ya, wajarlah kita semua seperti itu insyaallah taala ya. Kemudian yang ketiga faedah dari hadis ini, istighdamun Nabi sallallahu alaihi wasallam uslubal hakim ma'ar rajul fa lam sa'alahu 'an sa'ah lam yujibhu 'amma sa'ala 'anhu wa inma ajabahu 'amma yanfa'u. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metodologi yang bijak. Ketika seseorang bertanya mengenai kapan hari kiamat, Rasulullah tidak menjawab. Ya, beda jawabannya dengan Malaikat Jibril. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari si penanya. Karena apa? Yang tanya ini alim. Yang tanya alim, Malaikat Jibril. Tapi yang kalau yang tanya biasa seperti kita lah ya. Maka beliau tidak menjawab demikian. Jawabnya apa? Ma'ajadda. Apa yang sudah kau persiapkan? Inilah yang bermanfaat, bukan ya kapan terjadi hari kiamatnya. Tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan. Nah, penting juga bagi kita yang sering mendapatkan pertanyaan dari orang lain ataupun anak-anak kita, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Bahkan kalau kita mendapati anak kita itu bertanya pada perkara yang bermanfaat, cegah. Karena apa? Innama ahlakal ladina man kana qablakum kathratu su'al. Binasanya orang dahulu sebelum kalian. Ini karena banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan setelah bertanya, dijawab, diselisihi. Karena apa? Karena banyak tanya, akhirnya dia mengetahui perkara yang mungkin belum dia sanggup untuk mengamalkannya. Akhirnya dia selisihi. Ya, perkara-perkara tersebut. Sehingga ada pembahasan di kalangan para ulama di dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu. Ya, ini sangat penting bagi kita. Kenapa ulama dahulu itu kalimatnya singkat? Ya, dan juga disampaikan pula oleh Ibnu Abdul Aziz ya dalam muqaddimah syarah kitab Tahawiyah. Intinya adalah kenapa orang dulu itu kalimatnya sedikit tapi barokah. Orang sekarang kalimatnya banyak tapi bobotnya kurang. Kalimatnya banyak, bobotnya kurang. Ya. Orang dulu ikhwan fillah subhanallah enggak banyak tanya. Ketika mendapatkan sebuah perkara yang dia pahami, dia amalkan. Sehingga berbobot dengan itu. Adapun kita dibahas dulu. Ini begini, ini begini, ini begini dan seterusnya. Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri akhirnya malas untuk membahasnya dan malas untuk mengamalkannya. Ya. Yang kedua, sebabnya adalah kurang mampunya kita memahami ya pernyataan atau ungkapan orang dulu karena sedikitnya pemahaman kita. Jadi para sahabat ketika Rasulullah bersabda, misalkan sabda yang sering kita dengarlah, innamal a'malu binniyyah. Begitu. Para sahabat paham? Oh, paham begitu. Para sahabat ketika diperintah oleh Rasulullah, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, paham mereka. Tapi kita dengar hadisnya, paham makna luarnya, tetapi kadang kita kurang dalam pemahamannya, sehingga perlu dijabarkan para ulama. Ini maksudnya innamal a'malu binniyat itu begini begini begini sampai berjilid-jilid menerangkan tentang niat. Karena apa? Ya memang dangkalnya pemahaman kita, harus dijelaskan dulu berlembar-lembar, ratusan lembar, baru bisa paham. Kalau ulama dulu, sahabat dengar satu kali Rasulullah bersabda, paham dia. Maknanya paham, konsekuensinya paham, penggunaannya paham. Kalau kita, harus diterangkan dulu. Al-Quran turun kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Langsung paham kan? Langsung paham. Adapun kita, langsung paham gak? Gak langsung paham. Butuh tafsir para ulama. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Oh pendalilannya begini. Ya, kenapa? Itulah barokahnya perkataan Nabi dan perkataan para sahabat terdahulu. Lafadznya sedikit, tapi maknanya dalam. Dan pemahamannya pun sangat dalam. Kalau kita, ya, gak paham, akhirnya ulama pun menyusun penjabarannya, penjelasannya. Memang dibutuhkan. Kalau tidak dijelaskan, nanti bisa salah paham. Sehingga Fathul Bari yang sekian ribu hadis, 8.000 hadis, ya satu jilid, ada yang tetap satu jilid dan taruhlah ya. Kalau kita baca begitu saja, ya pemahaman kita sekedar segitu. Rupanya para ulama mensyarah sampai ada yang 15 jilid, ada yang 25, ada yang 36, ada yang 40 lebih. Menjabarkan dari isi daripada Sahih Bukhari tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya memang pemahaman kita tidak sedalam, tidak secerdas para sahabat yang nerima satu hadis. Dia paham maknanya, paham konsekuensinya, dan paham nanti penggunaannya bagaimana. Para sahabat paham. Kalau kita tahu maknanya tok, oh maknanya begini. Itu pun makna yang baru kulitnya. Setelah para ulama menjabarkan, oh rupanya begini, oh rupanya begini. Nah, demikian ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kembali kepada faedah yang ketiga, yaitu kita ketika ditanya sebuah ilmu, maka kita harus bisa menempatkan. Ini orang bertanya, kira-kira kalau saya jawab itu manfaat gak bagi dia? Kalau manfaat silahkan dibalikkan. Ya, apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang sudah kamu persiapkan dalam untuk mengamalkannya? Ini penting ya. Karena yang namanya ilmu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan bab yang berikutnya. Bab fadlul kabiri. Bab keutamaan orang tua. Ya, jadi bab tentang cinta Allah dan Rasulnya selesai. Ya. Ini bab tentang keutamaan orang tua. Tadi adalah keutamaan berkunjung, berziarah, kemudian keutamaan mencintai kaum. Kemudian disambung dengan keutamaan orang tua. Maksudnya apa? Orang tua itu adalah paling berhak untuk dikunjungi. Baik orang tua kita, ataupun orang tua dari sisi usia. Jadi manakah yang lebih dulu? Orang yang tua dulu apa yang muda dulu yang mengunjungi? Maka yang muda hendaknya yang mengunjungi yang tua. Walaupun kadang yang tua perlu nyontoin yang muda. Kalau nunggu-nunggu, anak mudanya juga gak ada yang ngasih tahu, gak ada yang ngajarin. Akhirnya bubar. Ya. Orang tuanya, tak tunggu-tunggu, gak datang-datang. Anak mudanya gak paham. Anak muda kita harus diajari kan? Diajari. Ya. Makanya kadang orang tua dulu mengajari anak-anak. Ya, mengajari misalkan orang yang baru nikah, misalkan ya, orang baru nikah, kamu baru nikah, tuh kunjungi itu. Itu saudara bapak, itu kakaknya bapak, kemudian bawa sesuatu. Awalnya itu untuk mengenalkan, untuk silaturahim. Ya. Tapi akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang istilahnya kalau enggak bawa sesuatu kayak enggak teranggap. Nah, begitu kan. Ibaratnya kadang janjian dulu ini mau dikunjungi pengantin, mau enggak? Waduh. Saya gak punya uang untuk mencingi. Nah, ini gitu kan. Karena memencingi pengantin kan 500 juta ya kalau di Brebes. Benar ya? Boleh ya? Ya begitu kalau orang sana. Makanya yang mau dikunjungi itu pusing. Aduh, harus sedia uang 500 ribu ini. Ya. Yang berkunjung pun pusing, dia harus belanja. Kulote, ini sarung, pakaian, waduh pusing juga. Nah, yang jadi pusing itu aslinya yang embel-embelnya tadi. Tapi berkunjungnya itu bagus. Ziarahnya itu bagus. Ya, cuma kadang ditambahi dengan adat-adat yang kadang memberatkan. Kalau enggak bawa enggak dianggap main. Ya, kata antum main ya kalau lebaran, antum belum bawa gula teh kalau di Brebes sana, belum dianggap main. Padahal tiap hari udah bolak-balik. Badannya burung dolan, astagfirullah. Tiap hari bolak-balik. Rupanya apa? Belum bawa gula teh. Itu kalau orang Pemalang kayaknya enggak mungkin. Apa sama, Pak? Sama aja. Nah, inilah yang akan dibahas fadlul kadir, keutamaan orang tua. Hadatsana Ahmad bin Isa, qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Abi Sakhr, an Abi Ibn Qusayd, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Abi Sakhr, dari Ibn Qusayd, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Ma lam yarham sahirana wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi ya orang yang lebih muda, lebih kecil, dan barang siapa yang tidak mengenali hak orang tua, itu bukan golongan kami. Dalam red lain dibalik, laisa minna, ma lam yarham sahirana walam yahrif haqqa kabirina, atau dalam red lain syarafa kabirina, bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil, yang muda, dan tidak mengetahui kemuliaan hak kedudukan dari orang tua. Ini kalimat yang sangat singkat tapi maknanya sangat luar biasa. Ini kalimatnya sangat singkat tapi ini menjadi sebuah prinsip dalam berakhlak, dalam bersikap. Ya, dalam bersikap. Kitab ini, qala fi dinasakum Allah, alladhi jama'a atrafa min adab al-islam al-'azim, alladhi warada 'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Kitab ini kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Itu beliau kumpulkan inti-inti daripada akhlak dan adab Islamiyah yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita baca, cermati kitab ini dari awal sampai akhir, bab-bab dan dalam hadisnya itu merupakan prinsip-prinsip, pokok-pokok yang bisa dikembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Maka wa man tahalla bihadza ay bil akhlaqi al-karimah, dan barang siapa yang berhias diri dengan akhlak yang mulia ini, kana mahbuban inda ahli sama, maka dia akan dicintai oleh penduduk langit, wa ahli al-ard, dan akan dicintai oleh penduduk bumi. Ya, maka hendaknya kita bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, akhlak yang subhanallah yang Allah tetapkan bagi kita, ya Allah contohkan bagi kita melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya. Kemudian riwayat yang berikutnya, ya, riwayat yang sama, hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ibnu Jurayj an Ubaydillah bin Amir an Ubaydillah bin Amr bin As, yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yarham saghirana wa ya'rif haqq kabirina falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil kami dan tidak mengetahui hak orang besar kami, maka bukan golongan kami. Ya, demikian pula riwayat yang sama dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian riwayat yang sama pula, lafadznya hampir sama tapi standarnya di sini beda-beda, untuk membuktikan kuatnya ya lafadz ini, yaitu dengan lafadz laisa minna ma lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana, bukan golongan kami orang-orang yang tidak mengenali hak orang tua atau hak orang besar dan tidak menyayangi yang kecil. dalam riwayat lain pula, malam yarham sahirana wa yujil kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar, maka bukan golongan kami. Dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu diperhatikan ada dua prinsip. Yang pertama, menyayangi yang kecil, yakni shigharul muslimin, yaitu kaum muslimin yang kecil dari kalangan orang bawah, kecil. Li'ajzi hadha shighir al-muslim wa bara'ati 'an qaba'ihil ithm wa musawi al-akhlaq. Ya. Makna pertama daripada orang-orang kecil kami adalah, mohon maaf, yaitu kaum muslimin yang masih banyak berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Artinya kita harus menyayangi mereka. Dengan apa? Membimbing mereka dari perbuatan-perbuatan jelek tadi supaya jadi baik. Ya. Ini justru makna yang pertama. Yaitu menyayangi orang-orang kecil kami adalah yang kecil iman ibaratnya. Muslim tapi ma'asi dia lakukan. Kefasikan dia jalankan. Maka kita harus menyayangi mereka dari sisi apa? Mendakwai mereka, menyuruh mereka dengan cara yang baik. Ya. Kemudian makna dalam sahir ini juga, yadkhulu fi hadzal ma'na rahmatus sahir fil ma'na annahu taqaddum muslimihi. Yaitu makna di sini mengandung makna kecil di sini adalah kecil dari sisi usia. Ya, karena yang namanya usia muda biasanya lebih kuat jahilnya. Ya. Kebodohannya, ketidaktahuannya itu lebih banyak daripada orang tua. Kalau orang tua itu sudah makan asam garam ibaratnya. Ya, kalau dia ulama ya orang tua sudah mengalami banyak ilmu dan sudah pengalaman mengamalkannya. Kalau bukan ulama ya sudah makan asam garam ke kehidupan. Lebih berpengalaman dari anak yang masih muda. Kalau anak muda biasanya belum tahu awaqib, ya, belum tahu akibat-akibat daripada perbuatan dia. Ya. Maka fa innahu yurhamu bita'lim wal irsyad wasyafaqah. Maka wajib ya untuk disayangi dengan cara apa? Bita'lim, mengajari ilmu, wal irsyad, dibimbing, wasyafaqah, dan juga sikap-sikap perhatian yang baik kepada mereka. Itu tiga haknya mereka, anak-anak muda, anak-anak kecil, atau kaum muslimin yang lemah prinsipnya, lemah imannya. Haknya mereka adalah untuk disayangi. Apa bentuk disayanginya? Ada tiga. Ta'lim, mengajarkan ilmu. Irsyad, membimbingnya. Ya, kalau ta'lim kan di majlis ta'lim disampaikan. Irsyad itu tiap harinya dibimbing, diarahkan, dikasih ya wacana-wacana, wasyafaqah, dan juga perilaku-perilaku yang baik. Ini penting, tiga hal ini penting dalam menyikapi anak-anak kita pun sama. Ya, yang namanya anak kecil itu jangan kita disamakan kayak anak gede. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya anak kecil itu ya anak kecil, main-main, bandel, disuruh sholat, diem, ya kanan kiri, dia itu anak kecil. Ya, kalau ada anak kecil yang sholatnya langsung Allah Akbar, langsung khusyuk kayak antum. Langsung tumanina kayak antum ya, istimewa ini. Ya. Yang namanya anak kecil ya Allahu Akbar sudah tengok sana. Itu anak kecil. Tapi jangan dibiarin. Jangan hujahnya, wah anak kecil gak apa-apa. Pelayon di masjid gak apa-apa. Bukan begitu. Maksudnya adalah kita memahami mereka anak kecil. Mereka memang demikian. Tetapi sayangilah mereka dengan apa? Ta'lim. Dikasih tahu. Kamu main boleh tapi jangan di masjid. Jangan pas jam sholat. Sholat itu butuh kekhusyuan, ketenangan. Disampaikan ilmunya. Kemudian dibimbing. Diarahkan. Kemudian wajib mendapatkan syafaqah. Perhatian, kesantunan. Dari kita yang orang tua itu mengajarkan. Jangan sampai cuma sekedar dipendeliki. Woi, wah, dan seterusnya. Nanti anak kecil itu tuh, oh gitu ya. Kalau ada orang salah, langsung dibentak saja. Ya, gitu, kan. Ini secara asalnya. Walaupun memang kita nggak boleh husnudzon kepada orang yang ketika menyikapi anak kecil kemudian langsung dengan tegas, karena mungkin kita nggak tahu anak tersebut mungkin sudah disampaikan ilmunya, sudah berkali-kali diingatkan, ya, tapi itulah namanya anak kecil. Ya. Dan yang namanya syafaqah itu bukan berarti lembek terus. Orang yang lembek nggak pernah marah itu orang lemah. Paham ya? Demikian pula orang yang marah terus nggak pernah santun juga orang yang lemah. Ya, sehingga Rasulullah SAW mendefinisikan orang yang kuat itu bukan orang yang pemarah atau orang yang pasrahan, bukan. Tetapi adalah orang yang bisa mengendalikan apa? Dirinya. Bisa mengendalikan emosinya, hawa nafsunya, bisa dikendalikan. Ya. Jadi sekali lagi, jangan dipahami syafaqah ini berarti harus sayang, terus lembut, terus anak-anak dilembut, terusnya salah. Ya. Dikasari terus juga salah. Jadi memang harus ya gonta-ganti sistemnya. Itulah anak-anak. Intinya tiga. Diajarin, dibimbing, dan dia apa? Disikapi dengan baik. Ya. Kapan disikapi dengan lembut, kapan disikapi dengan tegas. Ya. Demikianlah hendaknya kita dalam memperlakukan sighar. Sighar itu ya tadi. Sighar dalam ilmu, sighar dalam iman, sighar dalam usia. Maka kita harus sayangi mereka. Bidda'alin wal irsyadi wa syafaqah. Fadl dikumandangkan ada. Ikhwanafidin azakumullah. Yang berikutnya, lafaz yang berikutnya adalah wa ya'rif haqqa kabirin. Yaitu mengenali hak orang-orang tua kita. Kabir di sini besar, orang-orang besar, orang-orang tua. Bisa dari sisi usia, maksudnya orang tua yang usianya lebih daripada kita. Atau kabir di sini orang yang lebih berilmu daripada kita. Atau orang tersebut orang yang memang memikirkan di tengah masyarakat. Kalau dulu kepala suku begitu ya. Kalau kita sekarang ya para umara, pemerintah, ya, dari jajaran yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah ya dari lurah, camat, terus apa lagi? Bupati, dan seterusnya sampai presiden. Ya. Itu harus kita hormati. Yang namanya menghormati itu bagaimana? Ya menghormati. Ketika bertemu, ya dihormati, disalami, assalamualaikum. Diposisikan sesuai dengan posisinya. Dan diantara menghormati adalah, ya kita jangan mengolok-oloknya, mengejeknya, mencelanya. Itu namanya kita menghormati. Ya, gak mungkin dikatakan menghormati kalau kita mencelanya, mengejeknya, mengolok-oloknya. Itu namanya tidak menghormati. Nah, kan diantara akhlak yang mulia adalah mengetahui hak orang-orang besar kita. Baik orang besar dari sisi usia, lebih tua, atau besar dari sisi agama karena dia berilmu, atau besar dari sisi dunia, maksudnya dia punya kedudukan, ya, punya kedudukan pemerintahan, ya, maka kita hormati, wajib untuk menghormatinya. Memang beda memperlakukannya, memang beda syariat kita, memang menyuruh kita beda dalam memperlakukannya, ya. Memperlakukan dalam sisi muamalahnya, tapi memperlakukan istilahnya kayak di mata hukum ataupun di dalam penyampaian al-haq, ya tetap disampaikan al-haq tersebut, walaupun caranya berbeda. Ini penting untuk kita pahami. Ya, ini prinsip, dua prinsip ini, warahmatullah, adalah prinsip yang sangat mulia. Dalam hadis yang lain disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalam diriwayatkan dalam At-Tabrani, idza atakum karimun fa akrimu. Kalau datang orang mulia, maka muliakanlah. Oleh karena itu Rasulullah ketika datang kepala suku dari utusan dari kepala suku, qumu ila sayyidikum. Berdirilah engkau sanggup apa sambut kepada kepala sukumu tadi. Ibaratnya kalau misalkan tiba-tiba ada Pak Lurah datang ke sini, maka anak katakan kepada orang Jebet, "Qumu ila sayyidiku," berdiri. Maksudnya berdiri sambut dia. Yaitu kita bangun untuk nyalamin, untuk mempersilahkan masuk. Bukan berdiri dalam rangka menghormati, tapi untuk menyambutnya, untuk memuliakannya. Nah, ini qumu ila sayyidiku. Berdirilah, ya. Bawa masuk atau muliakan sayyid kalian, orang penting kalian, orang mulia kalian. Ya, memang demikian, karena dia memang diposisikan lebih mulia, misalkan lurah, ya kita apa? Memposisikannya demikian. Ya, beda menyikapannya demikian. Memang beda. Ya, memang beda. Tentunya tidak sama. Kursinya aja beda kan kadang? Ya, kursinya Pak Lurah sama kursinya Pak Hansip kan beda. Ya, beda. Ya, kalau dikasih makanan, makanannya beda. Ya, itu memang demikian. Kita mendudukan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Itu adalah termasuk akhlak. Kalau antum undang orang, ya, undang orang yang lebih mulia. Mulia itu baik dari sisi agama, dia guru, ya, ustaz, syekh gitu. Kemudian mengundang misalkan pejabat dengan staf-stafnya. Kita kan mengundang seorang ustadz dengan murid-muridnya. Apakah kita yang kita berikan kepada ustadz dan muridnya itu sama? Sama atau beda? Beda. Bedakan. Ya. Apakah yang kita berikan sama tadi Pak Lurah dengan Pak Hansip itu sama? Tentunya berbeda. Itu termasuk bentuk kemuliaan. Ya, bukan wah ini pilih kasih, bukan pilih kasih, memang kedudukannya beda. Ya, makomnya berbeda. Berikanlah berbeda sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bahkan kalau kita kasihnya sama, enggak adil. Ya, tidak adil. Ya. Beda hak-hak dalam masalah ibadah. Hak-hak masalah ibadah mau dia Pak Lurah atau Pak apa tadi Pak Hansip ataupun dia jenderal atau kopral, kalau soft pertama, misalkan yang sop pertama itu kopral, jenderal lah, pangkatnya rendah, saya mau sop pertama, boleh nggak? Ya boleh. Itu masalah hak ibadah, ya tidak memandang pangkat jabatan dan seterusnya. Dia yang paling berhak di depan dia. Ya, sudah paham ini ya? Ya. Jadi harus bisa membedakan perkara-perkara. Kalau memang pada perkara-perkara yang memang Allah samakan, maka sama. Tapi Allah bedakan atau Allah Subhanahu wa taala membiarkan, maka perlakukanlah orang-orang besar ini sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ini penting bagi kita. Orang tua dengan orang muda beda. Ada orang yang sudah tua. Ya, kita undang biasanya taklim. Orang tua itu duduk untuk duduk bersila seperti ini biasanya berat. Kan berat ya, Pak? Berat ya. Kalau yang belum berat berarti masih muda-muda. Ya Pak, ya muda. Biasanya berat. Maka kita biasanya kalau di mana di Arab sana atau nggak usah jauh-jauh di Anduranja itu kan ada kursi, ya ada kursi. Barangkali orang-orang sebeh yang kalau duduk di bawah itu nggak bisa, pengen dengerin taklim, pengen sholat, dia duduk di kursi tersebut. Ya, demikian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga memperlakukan orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kalau memang dia orang yang penting, orang yang tinggi kedudukannya, perlakukan dia dengan sesuai dengan kedudukannya. Yang penting jangan merendahkan yang tidak punya kedudukan. Ya. Kadang orang yang berlebihan itu ketika memuliakan yang besar, meremehkan yang kecil, ini yang salah. Islam itu mengajarkan imbang. Memuliakan yang besar, tapi menyayangi yang kecil. Enggak boleh lepas ini dua prinsip dalam kita berakhlakul karimah. Yang besar kita muliakan, yang kecil kita sayangi. Jangan ibaratnya ya tadi pejabatnya kita kasih berlebihan, ya staf-stafnya enggak dikasih apa-apa. Enggak dihormati, diremehkan, atau apalagi tadi security-nya Pak Hansipnya disepelekan. Tidak boleh demikian. Bahkan kita harus sayangi mereka. Ya. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, taukidun nabawi minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahmati bisighar wal atim alaihim wal ihsan ilaihim. Penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi yang kecil. Yang kecil dari sisi usia, yang kecil dari sisi iman, yang kecil dari sisi kemampuan. Misalkan orang-orang miskin, sayangi mereka. Ya, dan ta'kidun nabawi minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala tawqiris kibar wa ijlalihim wa i'tirafi huquqihim wal mu'amalah ma'hum ala hadzal manazil. Yaitu menyikapi, memberikan sikap-sikap yang baik, menghormati orang-orang yang besar, memuliakan mereka, mengetahui hak mereka, dan berinteraksi kepada mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Justru kalau kita tidak memiliki sifat apa itu kalau bahasa Jawanya, sifat penyambutan yang baik, memperlakukan orang sesuai dengan kedudukannya, itu kita justru menghinakan diri kita sendiri. Menghinakan diri kita sendiri. Maka muliakanlah orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, memuliakan yang besar dan menyayangi yang kecil. Yang ketiga, bayanu fadilati wa asasil mujtama'il islami. Di sini Rasulullah menjelaskan prinsip dalam ya masyarakat islami. Jadi masyarakat islami itu dibangun atas prinsip ini, yaitu prinsip menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Itu prinsip bermasyarakat secara islami. Jadi kita rakyat menghormati pemerintah, pemerintah pun menyayangi rakyat. Bahkan demikian, kalau kita menghormati, insya Allah pemerintah pun akan menyayangi kita. Dan sama, bagi pemerintah pun ketika menyayangi, mensejahterakan rakyatnya, maka mereka akan menghormati pejabat-pejabat tersebut. Jadi timbal balik ada. Tapi bagaimana kalau timbal baliknya gak ada? Ya, misalkan pemerintahnya zalim, sikap kita bagaimana? Maka kaidahnya dalam bermasyarakat, yang muda yang ngalah, yang kecil yang ngalah. Karena apa? Kalau yang kecil gak ngalah, diinjek kalian, repot. Paham ya? Ini kaidahnya demikian. Makanya dalam Islam, kalau pemerintah zalim sekalipun, rakyat gak boleh berontak. Kenapa? Semakin berontak semakin kacau, mudorotnya semakin besar. Bahkan dia bersabar, ya, hatta yastari au yustara, sampai dia istirahat atau ya pimpinannya yang diistirahatkan. Jadi suruh bersabar, jangan memberontak, jangan melawan. Ya, ketika didapati tidak imbang, ya, yang besarnya yang tidak menyayangi yang kecilnya atau yang kecilnya tidak menghormati yang besarnya, maka diperintahkan kepada kita kaidahnya adalah apa? Yang kecil ngalah. Paham ya? Yang kecil ngalah. Enggak ada solusi lain sih. Ya, kan begitu ya. Akhirnya begitu. Yang muda ya semudah ngalah saja wis. Ya, yang muda ngalah. Dan memang demikian. Ya, dilatih. Memang kadang berat ya, apalagi kita anak muda suruh ngalah sama yang tua. Kadang berat juga. Cuma itulah memang dijalani saja, nanti juga kita akan tua. Insyaallah. Tapi memang demikian. Karena kalau tidak disinkronkan ya akan konflik terus. Kalau konflik terus maka yang dirugikan justru adalah yang muda itu. Coba kalau orang tua sama anak muda konflik. Ketika anak muda ini enggak ngalah, yang jelek siapa? Yang jelek yang muda, yang tua orang tua, istilah wis tua syaratnya. Tapi yang muda benar, tapi enggak ngalah, akhirnya apa? Dianggapnya jelek. Pemuda enggak tahu adab, enggak tahu akhlak, enggak tahu etika, kan kayak gitu gelarnya nanti. Maka yang muda yang ngalah, yang kecil yang ngalah. Karena biasanya kalau yang gede itu enggak mau ngalah. Orang punya duit, punya jabatan, punya kedudukan biasanya enggak bisa ngalah. Yang ngalah itu yang enggak punya apa-apa bisa ngalah. Paham ya? Nah, ini juga ketika seorang anak konflik dengan orang tua, aslinya kaedahnya yang ngalah siapa? anak. Walaupun zaman sekarang yang kalah orang tua banyak. Ya, orang tuanya kalah dengan anaknya. Anaknya ngamuk-ngamuk dikasih. Padahal tidak. Kalau ada konflik kepentingan, orang tua pengennya A, anaknya pengennya B, maka yang anak ini ngalah saja. Karena apa? Kalau enggak ngalah, durhaka ini anak. Ya, durhaka. Maka ngalah saja. Nah, ini pendidikan seperti itu memang berat. Tapi harus dilatih. Ya, harus dilatih di sekolahan ataupun di taklim. Ya, karena di balik itu biasanya ada pelajaran yang sangat penting. Pendewasaan daripada anak-anak muda tadi. Ya, kecuali ikhwan fillah rahimakumullah pada perkara-perkara yang memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka ya demikian. Yang hak kita sampaikan hak, yang mungkar kita katakan mungkar. Ya, walaupun pada penyikapannya terkadang tanazul kita mengalah, tetapi tentang penyampaian itu batil, sampaikan itu batil. Sampaikan itu batil. Saya tidak setuju, tapi ya gimana? Saya muda, enggak punya kekuatan, saya ngalah. Ya. Seperti itu, ya. Ini sikap-sikap yang harus kita perhatikan. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah al-asas fil mustama'il islami, dalam sosial masyarakat yang islami. Adalah asasnya, pondasinya adalah menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Ya. Dan barang siapa ikhwan fillah rahimakumullah tidak memiliki sifat ini dalam sosial masyarakat, maka dia tidak akan harmonis dalam hubungan kemasyarakatannya. Kemudian faedah yang berikutnya, dalilun ala masyru'ati husnul akhlaq. Ya, wa wujubir rahmah min ba'dil muslimin li ba'din. Yaitu disyariatkannya untuk berakhlak mulia, menyayangi kaum muslimin. Ya. Dan di antara akhlak mulia, ciri akhlak yang mulia, dia bisa bersikap ayyuqir as-saghir al-kabir al-kabira, yaitu ketika dia posisinya kecil, dia bisa menghormati yang tua. Ini ciri orang yang akhlaknya bagus. Li wujudi husnul khuluqi ladai. Karena apa? Ketika ada orang dia kecil posisinya, dia rendah posisinya, dia bisa memuliakan yang lebih tinggi, itu tidak lain tidak bukan berasal dari kebagusan akhlak dia. Beda dengan ya pendidikan-pendidikan sosialis komunis. Jadi dibuat kecil itu hasad, dengki, marah dengan yang besar. Dibuat rakyat itu benci dengan pemerintahnya. Ya. Dan beda juga dengan sistem-sistem liberalis sekularis. Ya, yang mereka apa? Enggak peduli dengan orang-orang miskin. Dan mengejek orang miskin, orang kecil dengan sebutan apa? Orang-orang pemalas. Ya, padahal kalau kita lihat, orang-orang kecil itu kerjanya lebih keras dibandingkan orang-orang yang kaya. Orang kaya tanda tangan, ber-AC, kan gak keras tuh. Ini orang-orang kecil, yang kuli, yang di sawah, kan lebih keras itu. Keras keringat banting tulang. Ya, bukan orang malas, tapi memang rezekinya beda Allah tentukan. Sehingga gak boleh kita kemudian menyikapi dengan sikap yang salah. Orang yang berakhlakul karimah, ketika dia kecil, dia bisa menghormati yang tua. Ketika dia tua, kabir, besar, dia bisa menyayangi yang kecil. Demikian pula, kalau antum posisinya kaya, sayangilah orang-orang miskin. Posisinya miskin, hormatilah yang kaya. Karena miskin kalau butuh bantuan, yang bisa bantu siapa? Yang kaya, dengan pinjaman, dengan gaji, dia butuh kerja, maka orang kaya yang mempekerjakan dia. Ya, kalau mau lebaran, dapat zakat, zakatnya dari mana? Dari orang kaya. Kan begitu. Jadi yang miskin itu, jangan hasad, jangan marah dengan orang kaya. Yang kaya, jangan merendahkan orang miskin. Inilah aturan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Yang merupakan al-asas fil mustama'il islami. Di dalam ya hubungan sosial masyarakat islami. Prinsipnya ini. Jadi kalau ditanya, prinsip Islam di dalam bermasyarakat apa? Bermasyarakat adalah menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Itu prinsipnya. Selesai. Kalimat yang singkat, padat dan luar biasa maknanya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi, bentuk kita itu menyayangi yang kecil adalah dengan ta'lim, ya, bisa dengan pengajaran ilmu, bisa dengan irsyad, bimbingan-bimbingan, wejangan-wejangan. Kemudian apa? Dengan syafaqah, dengan sikap-sikap yang baik, yang mulia kepada mereka. Ya. Ya, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Sikap ini harus ditanamkan pada diri kita. Kemudian terakhir dan justru sangat penting. Ketika kita menghormati yang besar dan menyayangi yang muda, itu harus ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi dalam rangka mengharapkan pahala Allah. Bukan, mohon maaf, ya, kita sedang menjilat kepada yang besar. Atau lagi mencari dukungan yang kecil. Bukan begitu. Ya. Tapi justru kita menghormati yang tua, yang besar, karena Allah. Karena Allah mengajarkan demikian. Kita menyayangi yang kecil, yang lemah, yang rendah, karena Allah menyuruhnya demikian. Maka kita mengharapkan ridho Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan tendensi duniawiyah. Ya, bukan tendensi-tendensi duniawiyah. Ya, la min ajlil ansab wal ahzab walil masalih duniawiyah. Bukan kita menghormati yang tua, menyayangi muda dalam perkara nasab, dalam perkara hitungan-hitungan duniawiyah, kemaslahatan duniawiyah, bukan. Walakinnahu raja'at hawa billah. Akan tetapi, kita muliakan yang tua, kita sayangi yang muda, kita muliakan yang besar, kita sayangi yang kecil, semua itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak yang mulia, ciri orang yang berakhlak. Ciri orang yang bijak, hakim, orang yang bijak. Nah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.